Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Kita melanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, tentang memahami tentang nama-nama Allah yang terindah. Dan kita sampai pada nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani. Al-Ghani secara bahasa artinya yang maha kaya. Yang maha kaya. Adalah makna yang dipahami oleh semua orang. Dia adalah lawan daripada Al-Faqr. Ya. Diddu Al-Faqir. Fakir maksudnya miskin. Membutuhkan. Muhtaj, membutuhkan. Jadi Al-Ghani secara bahasa artinya tidak membutuhkan kepada yang lain karena dia sudah berkecukupan pada yang lain. Kata Al-Ghani dalam Al-Quran datang dalam 18 ayat ya. Ada 18 ayat menyebutkan tentang Al-Ghani. 18 ayat dalam Al-Quran ya. Di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menggandengkan antara maha kaya Allah dengan maha miskin manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas dalam surat Fatir, antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di sini Allah mengatakan wahai manusia sekalian, kalian fuqara, kalian fakir. Fakir, yaitu manusia miskin secara zatnya. Manusia ya miskin, fakir secara zatnya. Dan apa namanya, zatnya dia memang fakir. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi dia butuh kepada Allah. Kepada Allah untuk mengadakannya, mengijadihu, yaitu mengadakannya. Untuk merubahnya dari alam ketiadaan menjadi alam wujud, mengadakannya, menciptakannya dari ketiadaan kepada alam wujud, alam nyata. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia butuh dari tidak ada menjadi ada, kemudian dia juga butuh untuk dia fakir, butuh kepada Allah untuk mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidupnya. Dia butuh dengan makanan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta yang Allah ciptakan untuk dia. Jadi dia secara zat dia senantiasa butuh. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Ghani Maha Kaya. Allah Maha Kaya dari zatnya. Maha kaya secara zatnya. Karena ini salah satu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan Allah adalah konsekuensi dari kesempurnaan zat Allah yang merupakan konsekuensi dari kesempurnaan zat Allah. Kesempurnaan zat Allah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala, sisi-sisi maha kayanya banyak, sisi-sisi maha kaya Allah. Apa saja? Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pasangan, ya. Allah tidak butuh pasangan. Allah tidak butuh pasangan, Allah tidak butuh anak, ya, dan anak. Makanya Allah membantah orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani, ya. Qalu ittakhadallahu walada. Allah berfirman, qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu huwal ghani. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya mereka berkata Allah punya anak. Allah bantah, Allah tidak punya anak. Kenapa? Huwal ghani, karena Allah maha kaya. Kemahakayaan Allah membuat Allah tidak butuh dengan anak. Allah tidak butuh istri, Allah tidak punya anak. Ya, beda dengan kita manusia, hewan, membutuhkan pasangan, butuh anak. Kita butuh anak, kenapa? Kita ingin ingin kebahagiaan yang melihat anak. Betapa orang banyak sedih dia kalau enggak punya anak. Dia butuh anak. Butuh anak sebagai penggembira dia, qurratu ainihi, sebagai penyejuk pandangannya, kemudian juga sebagai penerus usahanya misalnya, atau akan mengurus dia pada di waktu dia masa jompo. Dia butuh kepada anak. Allah tidak butuh anak. Makanya Allah ketika membantah orang yang Allah punya anak, di antara cara bantah Allah mengatakan huwal ghani. Allah maka tidak butuh kepada istri maupun kepada anak. Makanya setelah itu Allah mengatakan lahu ma fis samawati ma fil ardi, seluruh langit dan bumi semuanya milik Allah. Allah ciptakan. Makanya ketika dalam surat Maryam juga Allah membantah orang-orang Nasara yang mengatakan Allah punya anak, kata Allah, in kullu man fis samawati man fil ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat-malaikat, malaikat Jibril yang di bumi, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah tidak butuh kepada anak-anak. Di sini maha kaya Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Dan Allah tidak butuh kepada manusia. Yang kedua, pada makhluk atau kepada manusia tidak butuh. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wal ghaniyul hamid. Kata Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Huwal ghaniyul hamid. Iya sya'yudhibukum. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Kata Allah, Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah jika berkehendak Allah memusnahkan kalian, Allah kemudian ganti dengan makhluk yang lain. Mudah bagi Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk. Kemudian juga di antaranya kekayaan Allah, tambah sini ketiga, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi." Kata Allah, "Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara," perhatikan, "wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ya. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Dan barang siapa yang kafir, sungguhnya Rabbi ghaniyyun karim. Allah kafir, tidak ada masalah. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, dalam ayat yang lain, wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, Allah maha kaya dari alam semesta. Semua makhluk ciptaan Allah tidak butuh dengan mereka. Dalam ayat ini, wa man kafara fa inna Rabbi, siapa yang kafir sungguhnya Rabbku ghaniyyun karim. Allah maha kaya, maha mulia. Makanya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau kita beribadah untuk kita sendiri, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian beribadah untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk untuk kembali kepada diri kalian. Dalam diskusi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian seluruhnya jin dan manusia, dari awal sampai akhir, seluruh jin dan seluruh manusia, awal sampai akhir. Jadi Nabi Adam AS sampai manusia terakhir. Dari iblis, sebelum iblis, semua jin. Kanu ala qadqar qalbi rajul wahidin minkum, semuanya berada di atas hati orang yang paling bertakwa. Taruhlah semuanya seperti jin, seperti hatinya Malaikat Jibril. Dan manusia seluruh hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah itu akan menambah kain Allah? Sama sekali tidak, kata Allah. Ma zada fi mulki syai'a. Itu semua tidak akan menambah kekayaanku, tidak ada pengaruhnya. Ya, karena kalau kalian bersyukur untuk diri kalian sendiri, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kafir, maka Rabbi maha kaya dan tidak butuh dengan itu semua. Kemudian lagi misalnya, di antara makna sisi maha kaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah kekayaannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Di antara dalam hadis, dalil akan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, yadullahil mal'a. Mal'a. La yaghidhuha nafaqah. Saha'ul layli wan nahar. Dan seterusnya. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi SAW, yadullahil mal'a, tangan Allah itu mal'a, penuh. Selalu penuh dengan kebaikan. Tidak pernah berkurang. Selalu penuh dengan kebaikan. La yaghidhuha nafaqah. Semua pemberian Allah tidak mengurangi kekayaan Allah yang berlimpah ruah di tangan Allah SWT. Tidak mengurangi nafkah. Saha'ul layli wan nahar. Senantiasa dermawan siang hari dan malam hari. Senantiasa memberi tiada hentinya. Allah memberi tiada hentinya. Kemudian kata Nabi SAW, Aro'aitum ma anfaqa mundhu khalaqa samawati wal ard. Fa inna dhalika lam yajid ma fi yadihi. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian? Sudah berapa banyak Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Sudah ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, Allah sudah berinfak, sudah pemberi-pemberian bagi dunia, bagi alam semesta, bagi makhluk. Allah sudah memberikan pemberian sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi. Itu semua yang Allah keluarkan untuk memberikan semuanya, lam yaghid ma fi yadihi, tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Lihat juga dalam satu hadis, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasaluni, wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, seluruhnya berkumpul di atas satu dataran, fasa'aluni, kemudian semuanya minta kepadaku, mohon kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian setiap orang aku berikan apa yang dia minta, ya, ma naqasa dhalika mimulki, illa kama yankusul mikhyatul bahra, idha udkhilal bahra, ya, illa kama yankusul mikhyatul ma, idha udkhilal bahra. Kata Nabi SAW, kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya berkumpul, semuanya minta. Minta, dikasih waktu misalnya 5 jam minta, satu orang minta 1 jam. Miliaran manusia minta, minta apapun. Kemudian Allah kabulkan seluruhnya, hal itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat. Kalau jarum dimasukkan laut, berapa air yang kurang dari lautan tersebut? Sedikit, cuma nyantol di jarum, kemudian air tersebut setelah nyantol pun jatuh karena tajamnya jarum tersebut, jatuh kembali lagi. Ini isyarat bahwasanya tidak ada berkurang sama sekali. Cuma ini apa namanya, salah satu pengungkapan untuk menunjukkan tidak berkurang sama sekali. Apa sih jarum dibandingkan dengan lautan? Nah, dimasukin keluarin tidak, satu tetes kecil itu pun jatuh kembali ke laut. Jadi Allah maha kaya. Dan Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Allah tidak butuh dengan teman, Allah tidak butuh dengan anak, Allah tidak butuh pada manusia, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh apapun, dan kekayaan Allah tanpa batas. Kekayaan tanpa batas. Ini diantara sisi maha kaya Allah SWT. Kekayaan Allah tanpa batas ini di dunia, terlebih lagi di akhirat, di surga abadi, ya, di surga, bayangkan di surga minta apa saja dikasih, itu abadi selama-lamanya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta, seluruhnya penuh. Allah kasih, tidak terbatas. Baik, inilah diantara sisi-sisi maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Selain kita akan menyebutkan nama-nama Allah. Baik. Dah. Nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani datang secara bersendirian dalam Al-Quran. Seperti tadi ayat yang kita sebutkan, Allah berfirman contohnya, huwal ghani. Huwal ghani. Wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Ghaniyun anil alamin. Ini contoh. Datang sifat kata al-ghani sendirian. Dialah maha kaya dan Allah maha kaya. Tidak butuh kepada alam semesta. Kemudian datang bergandengan dengan nama yang lain. Di antaranya misalnya bergandengan dengan karam al-ghaniyul karim. Inna rabbi ghaniyun karim. Ghaniyun karim. Di antaranya juga misalnya ghaniyun halim. Ghaniyun halim. Di antaranya juga misalnya ghaniyun karim ghaniyun halim. Ghaniyun hamid. Fa inna Allah huwal ghaniyul hamid. Huwal Ghaniyul Hamid. Ghaniyul Halim, Ghaniyul Karim, Ghaniyul Al-Ghaniyul Hamid. Kemudian terakhir, Al-Ghaniyul Dhur-Rahmah. Wa Rabbuka Al-Ghaniyul Dhur-Rahmah. Perhatikan di sini, ini ada empat model. Di mana nama Allah Al-Ghani di digandengkan. Pertama Ghaniyun Karim. Ghaniyun Karim. Jadi Allah Maha Kaya dan Allah Maha Baik. Karim itu Maha Baik, Maha Dermawan ya. Kaya, dermawan. Ya ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat kaya, sangat dermawan. Berbeda dengan manusia yang sebagian mereka kaya kemudian sombong, tidak karim. Pelit, sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu melakukan tughyan, yaitu berbuat zalim ketika dia merasa dirinya kaya. Dan itu terjadi, ini terjadi jika seorang sudah memiliki jabatan tinggi, memiliki harta yang banyak, dia memandang orang rendah kemudian dia menzalimi. Allah tidak, Allah Ghaniyun Karim. Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Perhatikan bagaimana Maha Dermawan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana dermawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail, fa qala hal min mustaghfirin fa aghfir lahu wa hal min da'in fa astajib lahu wa hal min sa'ilin fa utiya su'lah." Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, adakah hambaku yang beristighfar akan aku ampuni dosa-dosanya? Adakah hambaku yang memohon akan aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang meminta permintaan akan aku kabulkan permintaannya? Lihat, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya, tetapi Allah turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya. Ini kalau kita ibaratkan ada orang kaya, sangat kaya raya, tidak butuh kepada siapa, tapi dia keluar di malam hari cari orang miskin, dia yang ketuk pintu. Ini apalagi seorang seperti ini, sudah sangat kaya dan sangat dermawan. Kebanyakan orang kaya, dia tidak begitu. Kebanyakan orang kaya, orang datang kepada dia. Datang ke dia, kasih proposal, minta permohonan, orang ngemis sama dia. Ini tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dan dia mencari hamba-hambanya untuk membagi-bagikan pemberian kepada hamba-hambanya. Lantas kita cuma tidur, tidak bangun, tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda manusia terkadang kaya tapi tidak karim. Allah Maha Kaya, Maha Karim. Baik, Ghaniyun Halim. Ya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u hadza adza wallahu ghaniyun halim. Ghani, Maha Kaya, Halim itu Maha memaafkan. Sudah pernah kita bahas pembahasan Halim. Halim itu orang bersalah dibiarkan saja dengan harapan orang bersalah tersebut sadar suatu saat. Itulah halim. Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan maksiat, Allah tidak bongkar aib kita. Allah tidak kasih kita musibah, paling musibah pun teguran-teguran sedikit agar kita kembali. Tapi Allah tetap kita bermaksiat, tetap berikan kita kenikmatan banyak. Kenapa? Karena Allah halim. halim. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS disifati dengan inna Ibrahim al-halimun awahum munib. Ibrahim halim. Tidak cepat marah Ibrahim AS. Raja Namrud ngamuk-ngamuk. Raja Namrud membakar dia. Dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan kaumku. Tidak. Ayahnya mengancam, mengusir dia, mengancam untuk dilempar dengan batu. Dia tidak marah-marah. Ibrahim halim. Istrinya Sarah ketika cemburu kepada Hajar, Ibrahim juga tidak marah. Alaihissalam. Ya, disebutkan kalau ada orang memaki-maki dia, dia cuma bilang, hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Justru didoakan kebaikan bagi orang. Dalam buku tafsir, halim Ibrahim itu kalau alaihissalam, kalau diganggu oleh orang, dia cuma mengatakan, hadakallah, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Sering diganggu, diusir, macam-macam, tapi dia halim. Itulah Allah, walillahil mathalul a'la, Allah lebih daripada itu semua. Manusia melakukan kerusakan, ini macam-macam, Allah beri nikmat kepada mereka. Ghani, Allah maha kaya, dan Allah halim. Dengan harapan mereka bertobat suatu saat. Mereka bertobat suatu saat. Manusia tidak. Manusia kalau udah kasih, ada yang bikin, dia ungkit-ungkit. Kalau kasih, terus yang dikasih bikin masalah, dia ungkit-ungkit. Makanya Allah berfirman, qawlun ma'rufun, kata-kata yang baik nolak, khairum min shadaqati yatba'u ahla, lebih baik daripada sudah kasih pemberian tapi menyakiti hati. Wallahu ghaniyyun halim. Allah adapun tidak, Allah maha kaya, Allah halim. Allah tidak maafkan. Ya. Manusia kita bicara manusia umum. Kalau kita berbuat baik sama orang, nanti ada orang itu bikin jengkel sama kita, kita ungkit, oh dulu saya yang bantu dia, dulu saya yang anu. Allah tidak. Allah maha kaya, maksiat Allah tetap beri. Makanya dia ghaniyyun halim. Kemudian al-ghaniyul hamid, inna allaha lahu al-ghaniyul hamid. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-ghaniyul hamid, dialah adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Banyak orang kaya namun tidak terpuji. Betapa banyak orang kaya dimaki-maki oleh orang, betapa banyak pejabat dimaki-maki oleh orang, betapa banyak orang kaya yang kemudian melakukan hal yang tidak senonoh, melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tidak bisa mengontrol dirinya, jadi bahan cercaan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji. Maha kaya dan maha terpuji. Yang terakhir, al-ghaniyyu huwal ghaniyyu dzur rahmah. Rabbukal ghaniyyu wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Surah Al-An'am. Sungguhnya Allah maha kaya dan pemilik rahmat. Sebagian manusia kaya tapi tidak peka terhadap orang miskin. Cuek aja dia hidup dengan foya-foya. Sebagian manusia sangat peka terhadap kemiskinan, lihat orang kasihan. Tapi dia enggak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang miskin tersebut. Dia bukan orang kaya. Maaf kalau ada suara motor masuk di jalan ya. Bukan motor kita ya. Motor orang jalanan. Baik. Al-Ghaniyyu dzur rahmah, saya katakan ada orang kaya namun dia tidak peka sama orang miskin. Orang miskin, ada orang peka sama orang miskin tapi dia tidak kaya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani maha kaya dan maha rahmat. Ini diantara Al-Ghani, dan kita sebut tadi dalam Al-Quran ada 18 ayat yang menyebut tentang Al-Ghani. Pembahasan kita terakhir adalah bagaimana ibadah yang bisa kita lakukan dengan nama Al-Ghani. Ibadah kita dengan nama ini. Dengan nama Allah Al-Ghani. Dengan Al-Ghani. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah ragu, ini yang paling pentingnya. Jangan pernah ragu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kenapa ikhwan? Karena Allah kekayaan unlimited, Allah kekayaan tidak ada batasnya. Manusia kalau kita minta, sekali dia senyum, kedua kali dia senyum. Mungkin dia memberi, kita enggak perlu minta. Ketiga, keempat, kelima, dia merengut. Kenapa dia merengut? Karena kekayaan dia terbatas. Kaya apapun, dia ada pelitnya. Manusia itu kenapa ada pelitnya? Karena dia tahu kekayaan tidak terbatas. Beda kalau kita kekayaan kita enggak terbatas, kita enggak akan pelit. Kenapa kita pelit, ikhwan? Karena kekayaan kita terbatas. Makanya kita pelit. Kita khawatir habis. Orang kaya sekarang aja, mereka tidak merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Mereka khawatir kalau ada bencana, mereka khawatir ada perampokan, mereka khawatir ada pesaing bisnis mereka, ada perubahan kondisi, ada pandemik, dan lain-lainnya. Sehingga mereka tahu bahwasanya kekayaan mereka terbatas. Ketika kekayaan mereka terbatas, wajar mereka pelit. Maka jangan sering minta pada manusia. Kalau kau minta pada manusia, mereka akan merendahkanmu dan mereka akan tadi semena-mena denganmu. Kenapa? Karena kekayaan mereka terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala kekayaan tidak terbatas. Justru kita semakin sering minta kepada Allah, Allah semakin senang. Ya. Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepada-Ku, niscaya Aku akan kabulkan kepada kalian. Bahkan Allah menyuruh kita minta perkara-perkara yang kecil. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'ikum ut'imkum. Ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian lapar kecuali yang Aku kasih makan. Mintalah makan kepada-Aku, niscaya Aku akan beri makan kepada kalian. Allah suruh kita minta makan sama Allah. Perkara yang kita sepele, minta makan sama Allah, Allah suruh. Ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian adalah tidak berpakaian illa man kasautuhu, kecuali yang Aku kasih pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepada-Aku, Aku akan berikan pakaian kepadanya. Allah suruh minta pakaian. Allah suruh kita berdoa, ya Allah berikan aku pakaian, ya Allah berilah makan kepada-Aku. Itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika kabur dari Mesir ingin dibunuh oleh pengikut Firaun, dia kabur ke Madian, tidak bawa persiapan, tidak bawa tunggangan, tidak bawa bekal, kelaparan sampai di Madian, dia bantu dua orang wanita yang tidak bisa ambil air, dia bantu. Kisahnya ma'ruf. Setelah dia bantu, Allah berfirman, ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلْ, kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon, فَقَالَ, kemudian dia berkata, وَقَالَ, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Ya Allah, aku fakir, aku butuh kepada kebaikan untuk Kau turunkan kepada aku. Kata para salaf yang menafsirkan ayat ini, Nabi Musa minta roti. Dia minta muat roti, lapar, minta makanan. Allah kabulkan. فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا أَلَسْتِحْيَا تَمْشِي أَلَسْتِحْيَا. Datanglah seorang wanita dari dua yang dia bantu datang. Malu-malu kepada Nabi Musa, inna abi yadu'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku mengundangmu untuk beri ganjaran atas bantuanmu kepada kami. Dia kasih makan. Nabi Musa minta makan. Sambil disimpan sebagian salaf minta agar ada garam di makanannya. Dalam sebuah hadis yang meskipun riwayatnya lemah, kata Nabi SAW, dia sa'ala ahadukum rabbahu hatta syirahka na'lihi. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah sampai untuk perbaiki tali sendalnya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu minta kepada Allah. Minta apa saja. Bukankah Nabi mengulur kita untuk berdoa dalam segala hal? Bukan doa itu kan minta. Keluar rumah kita minta kepada Allah, mau ke pasar kita berdoa kepada Allah, masuk masjid, keluar masjid minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidur minta kepada Allah, berhubungan istri minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita minta kepada Allah. Jangan pernah ragu minta kepada Allah, usah malu-malu. Ya. Liyaz'am ahadukum al-mas'alah fa inna Allah la yata'adhamhu syai', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau minta sungguh-sungguh kepada Allah, tidak ada yang berat bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Sungguhnya Allah itu kalau mau kasih sesuatu, menciptakan sesuatu, tinggal ingin sesuatu, mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau Allah mau kasih kau kaya, memang kekayaan Allah kurang, enggak ada. Allah bikin kau miskin jadi kaya, mudah. Wa annahu huwa adna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan kaya, menjadikan orang juga kurang. Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu minta kepada Allah. Kalau kita sama manusia, kita minta, kita enggak enak minta yang penting-penting aja. Saya punya teman baik, tapi saya enggak mungkin siap-siap minta sama dia. Enggak enak. Saya mempermalukan diri saya juga merepotkan dia. Dia repot masalahnya kalau bantu saya terus. Tapi kalau sekali saya minta yang berat-berat, okelah. Allah tidak, kau minta apa aja minta sama Allah, enggak ada masalah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, aduh, nanti aja lah kalau susah baru minta sama Allah. Seakan-akan kita tidak butuh sama Allah pada sisi yang muda. Padahal kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh nafas, butuh. Sapu udaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat paru-paru kita bisa bernapas juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nafas, ada udara, paru kita enggak bisa haus, meninggal. Enggak bisa. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu minta kepada Allah. Kenapa? Karena kekayaan Allah unlimited. Allah kekayaannya tanpa batas. Kemudian semuanya tinggal kun fayakun, mudah. Kun fayakun. Manusia tidak. Makhluk, kalaupun dia kaya, dia nisbi, kekayaannya nisbi, relatif, terbatas pada sebagian sisi. Pada waktu tertentu tidak kaya selalu, dan pada sebagian sisi, kekayaan manusia. Saya contohkan misalnya ada, terolah raja, presiden mungkin kurang kaya, raja yang punya negara. Ya, dan bukannya hanya temporer, cuma temporal cuma 5 tahun, enggak. Raja selama-lamanya, punya dia sampai dia mati. Taib dia, anak buahnya banyak, semuanya loyal kepada dia, semuanya taat kepada dia. Tapi kalau dia sudah sakit, dia pergi ke dokter jantung, dia nurut sama dokter jantung, tawadu sama dokter spesialis jantung. Ini dok, ada sakit apa dok? Kenapa? Oh, dokternya jelasin kamu begini, sang raja. Oh, dia turut, kamu gak boleh makan ini. Nunduk. Dia tidak bisa tenang kecuali dokter jantung tersebut datang periksa. Mau pelayannya datang, permaisurinya datang, dia tidak tenang. Sampai datang dokter jantung tersebut periksa, baru dia tenang. Subhanallah. Kenapa? Dia butuh kepada dokter jantung tersebut. Kalau dia kayaknya luar biasa. Makanya Allah berfirman, nahnu qasamna hum yaqsimuna rahmata rabbihi nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Kami mengangkat sebagian yang lain bertingkat-tingkat sehingga ada yang butuh sebagian yang lain menguasai yang lain. Demikianlah makhluk. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya butuh kepada yang miskin, miskin butuh kepada yang kaya. Cuma orang kaya enggak punya apa-apa. Kaya gak ada orang miskin, siapa yang mulai ini kehidupannya? Dia butuh orang miskin jadi pembantunya, menjadi pelayannya. Yang miskin kalau gak ada orang kaya, dia gak punya dapat duit. Maka dia saling membutuhkan. Yang sakit butuh kepada dokter. Dokter kalau gak ada orang sakit, ngapain jadi dokter? Gak ada pemasukan, gak ada dokter. Semuanya gak ada yang sakit. Orang sakit gak ada yang pergi sama. Dia butuh kepada orang sakit. Orang sakit butuh kepada dokter. Raja butuh kepada anak buah butuh kepada raja. Dan seperti itulah manusia. Tidak ada yang kaya secara mutlak. Semuanya kayanya adalah relatif. Yang tadi dokter jantung yang raja tunduk sama dia, dia juga kalau misalnya lagi bawa mobil, mobilnya kemudian rusak, dia pergi ke tukang bengkel. Tukang bengkel yang mungkin gak sekolah, mungkin cuma sampai SD SMP tapi ahli dalam keperbengkelan, tanya ini mobil saya kenapa, dia tunduk, kok beli ini nurut aja, dibilang dia gak ngerti apa-apa, dia butuh kepada tukang bengkel. Jadi kita gak perlu malu-malu untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala hal, karena Allah Rabb kita maha kaya. Allah mau kasih kita kaya mudah bagi Allah. Betapa banyak orang yang tadinya tidak bisa apa, kemudian bisa apa-apa. Tadinya tidak punya suatu, kemudian memiliki banyak perkara. Tidak punya rumah, atau punya rumah. Satu, dua, tiga. Semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, enggak usah ragu-ragu. Tidak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kayaannya unlimited. Yang kedua, ya, jadi kita berdoa. Berdoa dengan nama Al-Ghani. Allahu la ilaha illa anta. Allahu la ilaha Allahumma anta ya Allah la ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaith wa la taj'al min al-qanitin. Di antara doa-doa orang ketika istisqa, mereka mengatakan antal ghani wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, engkau mahakaya, kami miskin. Anzil alaina ghaith, turunkanlah hujan kepada kami. Di antaranya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku harta, berilah aku mudahan, berilah aku nafkah, aku bisa menafkahi anak istriku, aku memberi hadiah kepada orang tuaku. Antal ghani, engkau mahakaya, semuanya mudah bagimu. Ini hanya sedikit bagimu, mudah, ringan bagimu. Berdoa kepada Allah, antal ghani, engkau mahakaya. Kemudian di antara bentuk ibadah kita dengan Al-Ghani, yaitu kita berusaha hanya butuh kepada Allah, tidak butuh kepada manusia. Itu sifat ghani, butuh kepada Allah. Ini Allah suka seperti ini. Allah suka kita butuh kepada Allah, tidak butuh kepada manusia. Berusaha, bukan tidak butuh, kita pasti butuh, tapi berusaha meminimalkan kebutuhan kita kepada manusia, sehingga hati kita hanya tergantung kepada Allah. Kita berusaha hanya butuh kepada Allah, ya. Di antaranya kita doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agrini bifadlika amman siwak. Allah makfini bihalalika an haramika wa agrini bifadlika, ya Allah pun cukupkanlah aku dengan kemulia karuniamu, aman siwak, sehingga aku tidak butuh kepada yang lain. Dalam doa, wa agrini bifadlika aman siwak, buatlah aku merasa cukup dengan karuniamu dari selainmu, ya. Dan dalam hadis, inna allaha yuhibbu, dalam hadis muslim, hadis Sa'd bin Abi Waqqas, inna allaha yuhibbu al-abdu al-abda al-ghani at-taqi al-khafi. Allah cinta kepada hamba yang al-ghani, yang kaya, itu tidak mencukupkan diri, ya. Kemudian diantaranya ridha dengan pemberian Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irdha bima qasamallah takun agnan nas. Ridhailah, ridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepada engkau, takun agnan nas, maka engkau menjadi orang yang paling kaya, ya. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang sungguhnya dengan banyak harta, tapi kekayaan yang sungguhnya adalah dengan jiwa yang merasa puas. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang nama Allah Al-Ghani, sehingga semoga kita bisa lebih cinta kepada Allah dan bisa beribadah kepada Allah dengan nama Al-Ghani tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.